dia pun ribut melanda. Namun tetap aku berdiri menunggu agar terbukti janji aku. Tidakkah detik hatimu untuk memaafkan kesalahan aku? Berilah peluang sekali lagi, hanya ku cinta. Izinkan aku kembali.